الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنيه القبول من كل سوء ومأمون الى حضره سيدنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم واهل بيته الكرام الصحابه القرباء والتابعين من العلماء والاولياء والصالحين حضورنا رحمه لنا شيخ محمد ارشد بن عبد الله كلام طيب والشيخ محمد كشف الانوار بن اسماعيل وارواح جميع مشايخنا ومعلمينا والدينا وامهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا اجمعين وجميع اخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله تعالى آخر على ما نوى بسبب الصلاة إلى حضرة النبي الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لا تقول حرف كتب ويكتب بل الآبدين وذهر الداهرين رضي الله عنهم وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه sebagai lagi dinakal atau diambil dari ibarat Suhaimi dengan maknanya bunyinya adapun ma'rifatullah ta'ala dan ma'rifat Rasul-Rasul kedua-duanya itu terhenti ia atas pengetahuan tiga perkara yang tersimpun di dalam hukum akli, yaitu wajib, mustahil, dan harus. Orang yang ingin mengenal Allah dan segala Rasul tidak boleh tidak pasti ia mendahulukan mengenal arti wajib, mustahil, dan harus. Maka dari itu wajib diketahui akan tiga perkara ini didahulukan atas sebutan 20 sifat. Nang 20 sifat itu bedudi sebutannya. Arti wajib mustahil harus didahulukan sebutannya karena kadakawa mengenal nang akan datang tadi kacawali lebih dulu mengenal nang tiga ini wajib mustahil harus. Jadi kita kalau ditanya oleh orang apa arti wajib pada akal langsung kawa menjawab nang kada diterima oleh akal kadadanya. Apa arti mustahil pada akal nang kada diterima oleh akal adanya. Apa arti harus pada akal nang diterima oleh akal ada dan kadadanya. Tuh harus tahu nih tuh. Ini dulu siang malam, siang malam, siang malam mah hafal nang itu aja. Arti wajib pada akal, arti mustahil pada akal, arti harus pada akal. Itu nang dihafal. Tagal wayah ini kananakan nang dihafalnya itu nyanyian India. Bujur kan? Nang Tuhannya pang nang nang dihafal siang malam. Koran kisah bus hendak menghantam Irak. Kada ingat lagi lawan kewajiban sawarang. Macam apa hendak meningkat ma'rifat Allah dan Rasul lamun nang tiga ini kada diperhatikan. Pakaian memang ada tiga macam tapi kada dipuruk uja ulang ulu sungai tatap ya berarti lanjang jiwa. Jadi utak kita itu bakuliling memikirkan Tuhan wajib bersifat ada. Kada masuk akal lamun Tuhan kada ada. Ya Allah. Artinya wajib ada, mustahil tiada. Ya Allah. Hah? Ya kah? Alam semesta termasuk aku harus saja ada. harus sejak ada. Akunya harus sejak ada tentang dihilangkan Tuhan kan? Hilangannya. Penyakit pang harus saja dihilangkan Tuhan tanpa obat. Bungul pak harus dihilangkan Tuhan menjadi alim. Nakal pak harus dijadikan Tuhan jadi waliullah. Nakal bana baharinya aja. Wah ini bata mengaramat. Barang harus. Harus. Bah nyawa beingusan aja baharinya orang itu. Wah ini sekalinya jadi bos. Sugih badar. Harus saja. Nang beingusan sugih. Bah baharinya wajar, intan nanggana-gana, sidin semuanya, mekopnya, wayahini sidin, rokok sebilah aja meminta. Harus saja orang sugih menjadi susah. Nang susah menjadi baharinya wajar, sidin jadi raja, 15 tahun, wayahini setrok. Harus saja. Harus saja. Hah? Harus saja. Kayu harus saja berpangkat jadi menteri. Padahal kayu, coba lihat kalau orang main catur, ada kalau kayu itu kan ini menteri ya. Ada lah ini menteri kayu. Nang waras utak pang harus saja gagilahan. Ay. Maka cara ulang ngejar penyenangan banget duit cukup awak sehat nak seharinya anu belajar anu gila belajar harus saja harus harus dokter ahli paru-paru ujarnya ikam jangan merokok lawan pasien. Lawan pasiennya nih, jangan merokok. Ujar pasiennya, nang nyaman lawan ulun rokok juga lagi sebetulnya. Nang lain kan nang nyamannya mau pian ampihin ini, pian karas pada Tuhan. Jadi ulun nang nyaman merokok, nang nyaman lagi, nang lain kan nyaman lagi. Mau pian ampihin apa pang ulun? Kada maasi, lawan dokter nang kada maasi. Menikmati rokok, ujarnya. Kajadian memikirkan pasien kada maasi, dokternya dapat serangan jantung, mati terkejut, terdahulu pada nang batukan ini, harus, harus, jagal, jadi juara tinju dunia, sejati, sekali bangun guring, najat. Hah? Kena penyakit solar? Solar kalau bahasa orang hari kan itu. Jakarta. Iya, sakalor. Iya, nyawa ini zaman solar udah naik. Hai tok. Sababnya macam-macam aja. Katulahan lawan wali. Wali Allah Ta'ala di ulu-ulu, wali Allah Ta'ala di sambati, wali Allah Ta'ala di kuya-kuya, macam-macam. Tuhan sarik, lalu gagila, katulah. Lalu kada berduit lagi, susah. Pangkatnya dicabut orang, mendadak, dan sebagainya. Karena kawalah, ujar bahasa orang ini, katulah. Ada yang gagilaan, ada yang kada berduit lagi, ada yang, apa tadi, solar tadi. Ada nang kada ingat di huruf lagi. Asalnya maajar kitab napa aja bahapal. Limbahnya katulahan lawan wali, babuka kitab kada kombaca lagi, dicabut Tuhan ilmunya semuanya. napitan. Mau apa? Barang samunyaan harus. Harus. Nang bajanji hidup semati tah. Laki bini harus saja. Tapi sah. Padahal bajanji mati sudah. Ujar pangulu pulang menasehati. Maut jual yang memisahkan kalian. Di sekalinya mbah seminggu bepisahan ja. Harus saja. Jadi jangan bepegang kepada nang harus. Apabila nang harus itu dipegang, barang bisa berubah. Kita pegang seakan-akan kita hendak kada berubah. Bahaya. Ini nang jadi mengetahui nang harus ini. Barang bisa berubah, jangan dipegang. Namun memegang itu seakan-akan kada berubah lagi, kada bisa. Kada bisa pasti ada berubah. Al-alam mutaghayyir, qul mutaghayyir hadis bal alam hadis. Pemakaiannya beruntungan, praktiknya siang malam. Jadi kada kawa sombong dan kada kawa putus asa. Putus asa kada kawa, sombong kada kawa, ujub pang. Minta juga. Ayo nang pina harap-harap suara ta, bagus-bagus lagu. Nang adan aja. Assalamualaikum nang. Kan narampiau. Nah, baik kan? Padahal asalnya bah suara kayak Abdul Basit. Jadi nang mana bagus-bagus suara nela, limbahnya maghrib, isya, subuh, maju jadi imam. Inya hendak mengeluarkan suaranya. Apabila Johor lawan Asar kadang-kadang ngara jadi imam, sebab itu kadang-kadang ngara. Orang hendak berjual anu suara lawan lagu. Memang umurnya umur rahatan berjualan. Orang-orang rahatan umur nangka itu ketujuh tu bangnya kesini itu ketujuh mana? Nangaran menyaringi suara tak baganal di paler. Nangaran mahajan itu kada gampangan mahajan kan ucus teulur jadinya burut. Tiap yang Tuhan tak supaya kadangaran di mek undanang penyaringnya ujo matinya berdoa saban waktu. Ya kah? Wahibdan minal hammi wal kibri wal ujub wal riya wal sum'ah wahubbit tasadur fil majalis wal mahafil wal hasad warizkan wasian halalan halalan halalan itu nah. Kalau wajah ini banyak nang haram orang kafir sama utangnya kita nyata-nyata duitnya itu duit haram kita berutang lalu nang beedar ini duit haram. Dan orang kafir apabila mengutangi sama dengan membunuh kekayaan kita. Ingat akan catat. Orang kafir mengutangi kita sama lawan membunuh kekayaan kita. Buktinya berbunga, habis kada ampun kita. Jadi orang itu kada mengutangi itu membunuh kekayaan orang. Kitanya nang bungol alias tolol. Sudah tahu aja nang cakar habis ampun orang itu habis cakarnya. Berutang pulang bayar pakai borok. Apabila 3 bulan kada bayar, rumah diambilnya. Dasar bujur. Saman net kada labih pada 3 bulan. Kada kau bayar, langsung dilaknya rumah diambilnya. Ano kada berbunga-bungaan kada ada lah. Tapi langsung apabila kada bayar 3 bulan, diambil rumahnya. Sapikatnya nih, diambilnya. Napa sapikat, napa? Aku tapi bisa juga pengetahuan. Kepala agraria, kenapa ngarannya itu sepikat? Kenapa coba berparak-parak duduk kemarin lah. Bubuhan agraria, bubuhan sekalian PLN yang melarangkan restrek macam-macam. Jangan di jauh-jauh duduk parak-parak sini nyaman. Supaya telinga mendengar. Lamun kita tenangnya bagawi, bagawi napa ke bagawi napa ke mencari duit. Diperiksa dulu duit nang cagar didapat itu dari mana, diperiksa dulu. Misalnya ikam mana basakan pahumaan urang baupah saborongan 100.000 umpama lah. Lihati dulu urang itu usahanya halal kah haram kah. Lamun sudah tahu urang itu usahanya riba, kenapa ikam menjadi hokon mana basakan pahumaan sidin sorong beuyuh-uyuh awak bapanas bapanas apa ngaruh ini nih balamas yang di bawah bapanas balamas yang di bawah ya kalau na malincah ya kalau uyuh pada awak uyuh pada gatal pada awak hirang pada hitam mbah malam na begiro tungal sakali di bari urang upahannya duit riba. Mana awak uyuh, mana kullu lahmin nabata min haramin pannaru ola bihi naraka jahannam pulang badahnya. Jadi jangan sembarang nangai bagawi mencari duit. Duit yang cakap diambil itu nanti diperiksa dulu duit apa. Jadi pegawai gajian nang saban bulan itu nah dapat napa halal kah haram kah nang dibari urang saban bulan itu dah. Lamunnya haram kada usah begawi nang lain aja sekolah tinggi kah nek niur daripada sarumahan masuk neraka coba pikirakan. Ini agama Islam ini rahmatan mangasih sayangi lawan urang nang masuk di dalamnya supaya selamat. Orang Islam ini sama. Jangan asal dapat duit aja. Orang tak membari duit tuan kita. Dilihati dulu. Lamun nyata aja nang membari ini perampok. Ambil duitnya. Cucul. Tak cucul habis ya. Jadi anak kada temakan. Bini kada temakan. Sorong kada temakan. Ini kada. Dibariakan jelgesan langgar keperluan umum, kemaslahatan umum. Ada tuan gurunya nangka itu. Lalu langgar itu orang bayi badan kan diterima salam dari situ. Karena ada campuran yang haram tadi. Apa bulah pituan kakak itu masak umum, masak umum itu kada usah. Kasian watas pahala-pahala ibadat orang kada ada lagi. Ya kalah. Iya nang diulah satrata, iya nang rajin hingga di situ-situ juga. Nang tabalik motor, nang berumpak. Lalu aspalnya, aspal yang maslahat umum tara. Artinya aku ini dulek nang mendengar orang nang rajin ketujuh nang ceramah-ceramahan itu nang kada ada berdasar bujur-bujur dah. Nang tuhan-tuhan nang mati-matian itu nang sini bilang menangis saja mendengar kanan-kanan bina wani-wani bapi tua. Coba menikam misalnya, ambil duit yang haram itu, tak pikir kada mau makan kerumahan, bariakan lawan pondokan, pondokan pun yang masuk neraka. Mbak parutnya itu, ulul lahmin dan batu menarang. Ada kawa, cucul aja masalahnya, cucul sudah. Cukup aja kalau lah nang jalan tadi sudah tah dua butin misalnya, misal nang artinya mana basakan tadi, ya kah lawan misal nang orang pegawai di pemerintah tadi, nang diambil saban bulan tu duitnya tu duit nang apa? Lamun nang tek tuntung mencetak kan harum duitnya dibagi-bagi, ayo aja, mun bakas nang kokolehan nang